oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ingin bepergian umrah. Kemudian juga adab selanjutnya yang disebutkan dalam bab ini adalah orang yang ingin bersafar berdoa, berpamitan dengan mengucapkan doa, berpamitan dengan mengucapkan doa. Orang yang ingin bersafar berpamitan dengan mengucapkan doa. Yang keempat, yang ditinggal untuk bersafar juga mendoakan orang yang ingin bersafar. Yang ditinggal untuk bersafar mendoakan orang yang ingin bersafar. Doanya astaudi'akallah dinaka wa amanataka wa khawatima amalik. Kemudian bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ada doa lain yang juga dibaca oleh orang yang ingin bersafar ketika berpamitan. Di antaranya zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzambak wa yassara lakal khaira haitsuma kunta. Ini beberapa adab safar. Kalau kita ingin tambah, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, untuk adab-adab safar secara umum dianjurkan untuk tidak bersafar sendirian. Dianjurkan untuk tidak bersafar sendirian. Kemudian dianjurkan ketika bersafar, karena tidak sendirian, harus ada yang menjadi pemimpin safar. Ini sudah berapa adabnya? Hah? 5 apa 6? 6. 6 sudah tertulis. Ya, betul? 4. Ikhtalafal ulama antara 4, 5 dan 6. Para ulama berbeda pendapat antara 4, 5 dan 6. Yang pertama memberikan wasiat. Oleh siapa? Yang ingin ditinggal atau yang disafar? Yang bersafar. Yang bersafar. Yang kedua minta didoakan. Yang ketiga, orang yang ditinggal mendoakan. Orang yang ditinggal apa? Mendoakan orang yang akan bersafar. Yang keempat, orang yang bersafar berpamitan dan mendoakan orang yang ditinggal. Yang kelima, jangan bersafar sendirian. Yang keenam, harus ada yang menjadi pemimpin tatkala bersafar. Yang ketujuh, khusus untuk perempuan. Perempuan ketika bersafar harus ditemani oleh mahram. Wajib itu hukumnya, harus ditemani oleh mahram. Kemudian bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dianjurkan untuk bersafar di pagi hari Kamis. Jadi ulun boleh ajak apa pagi Kamis tu bersafar. Pagi hari Kamis ya dianjurkan, karena kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bepergian pada pagi hari Kamis. Kemudian termasuk adab dalam bersafar adalah banyak-banyak berdoa bagi orang musafir. Yang keberapa ini? Yang kesembilan. Banyak-banyak berdoa, karena doanya orang musafir itu mustajab. Doanya orang musafir mustajab, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud. Kemudian yang ke-10, membaca doa tatkala singgah di sebuah tempat. Misalkan ingin buang air kecil, buang air besar, ingin rehat sebentar, maka harus membaca doa singgah di sebuah tempat. Doanya Bapak Ibu hafal. Hadis riwayat Muslim termasuk zikir sore. A'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq. Ya. Ini zikir sore. A'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, adab dalam bersafar juga adalah mengqasar salat dan menjamak jika diperlukan. Mengqasar salat karena safar, menjamak salat karena diperlukan. Termasuk adab dalam bersafar adalah dimakruhkan untuk pulang di waktu malam hari. Dimakruhkan untuk pulang di waktu malam hari. Tengah malam, ya lebih baik nunggu sampai pagi. Jangan sampai malam hari. Ya. Yang ke sekarang berapa? Berapa? 12. Sekarang 12. Sekarang 13. Ya, terakhir yang dan bukan yang paling akhir, dianjurkan tatkala sampai sholat di masjid 2 rakaat sebelum pergi ke rumah. Nah, ini termasuk sunnah al-mahjur, sunnah yang ditinggalkan oleh sebagian kaum muslim. Jadi dari kita safar, kita menuju masjid dahulu sholat 2 rakaat baru pergi ke rumah. Taib. Kalau sudah kita pahami itu, kita masuk kepada bab yang baru yang ingin kita bahas. Bab yang ke-97. Babul istikharati wal musyawarati. Bab beristikharah. Meminta kebaikan. Dan bermusyawarah. Lihat. Kata istikharah. Bahasa Arab tulisannya istikharatun. Ya, istikharatun. Jika ada, ini sebenarnya asal katanya adalah alif sin ta plus khair. Khair artinya kebaikan. Jika ada dalam bahasa Arab alif, sin, dan ta, maka itu maksudnya adalah kata untuk meminta. Selalu jika dimulai kata dalam bahasa Arab alif, sin, dan ta, maka artinya meminta. Berarti meminta, meminta apa? Kebaikan. Ini arti khair, kebaikan. Contoh yang lain, ya, istighfar. Istighfar. Asalnya tulisannya begini, istighfar. Ya, asalnya alif sin ta plus ghafar. Ghufrun. Ya. Ingat, setiap kata dalam bahasa Arab dimulai dengan alif sin dan ta maksudnya adalah meminta. Ghufrun artinya adalah penutup. Penutup. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti orang beristighfar meminta penutup. Apa maksudnya? Meminta ditutupi dosanya. Agar tidak ketahuan. Dan ini termasuk luasnya rahmat Allah. Coba Pak, dosa kita diketahui oleh manusia. Jangan orang lain. Anak kita, ya, istri kita. Itu malunya luar biasa. Bagaimana diketahui oleh manusia. Ini termasuk dari, ya, dari luasnya rahmat Allah adalah meminta untuk ditutupi, ditutupi dosanya. Jadi yang ingin saya tuju, setiap ada di dalam bahasa Arab alif, sin, dan ta, diawali sebuah kata dengan alif, sin, dan ta, itu maksudnya adalah meminta, meminta kebaikan. Maka ketika babul istikharati, bab meminta kebaikan. Jadi sholat istikharah itu artinya sholat minta kebaikan. Ya, sholat istikharah artinya adalah sholat minta apa? Kebaikan. Baik, kalau kita paham itu, dan babul musyawarah, bab musyawarah, bermusyawarah artinya adalah memberikan usulan, saran, ya, sehingga dimusyawarahkan, dibincangkan dengan yang lainnya. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, termasuk adab seorang muslim adalah selalu minta istikharah, kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal apapun, baik dalam mengerjakan ketaatan atau meninggalkan maksiat. Beristikharahlah kepada Allah, ya, mengerjakan ketaatan atau meninggalkan maksiat. Maka minta kebaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian termasuk adab seorang muslim dalam hal ini juga adalah bermusyawarah, ya. Makanya ada pepatah Arab mengatakan ma khaba man istasyar, ma khaba man istasyar, artinya tidak akan rugi orang yang minta saran, minta masukan, bermusyawarah, tidak akan rugi. Keluarga yang sangat langgeng adalah tatkala keluarga sering bermusyawarah, dibicarakan baik-baik, ya, kelompok ataupun organisasi akan langgeng ketika sering bermusyawarah, tidak kemudian berjalan sendiri-sendiri. Jangan, ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi yaitu surat Ali Imran ayat 159. Allah berfirman, "Wasyawirhum fil amri." Ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, bermusyawarahlah kepada mereka, para sahabatmu, di dalam urusan, urusan apapun. Makanya perintah ini ditaati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sering bermusyawarah dengan para sahabatnya. Seperti misalkan bermusyawarah tatkala perang Badar. Apakah kita menunggu ataukah kita maju? Musyawarah dulu. Itu satu. Yang kedua, bermusyawarah tatkala perang Madinah, Uhud. Apakah kita tetap di dalam kota ataukah kita maju? Sebagian sahabat mengatakan, kami sebelum Islam pantang bagi kami menghadang di pantang bagi kami untuk keluar. Pantang bagi kami untuk keluar. Artinya kita tenang aja, orang datang musuh kita tebas, selesai. Pantang bagi kami untuk keluar. Sebagian sahabat tidak, kita hadang mereka, jangan sampai masuk kota Madinah. Karena kota Madinah adalah kota suci. Ini bermusyawarah. Akhirnya yang terjadi adalah mereka bersepakat untuk pergi ke Uhud. Akhirnya terjadilah peperangan Uhud. Seperti yang lain lagi, yaitu bermusyawarah dalam perkara Khandaq. Perkara Khandaq. Peperangan Khandaq disebut juga peperangan Ahzab. Ahzab artinya kelompok-kelompok. Dan peperangan ini peperangan yang mengumpulkan seluruh jenis kekafiran dan kemusyrikan. Dari kaum Quraisy yang musyrik, Nasrani, Yahudi, dan seluruh agama-agama selain Islam berkumpul untuk menghancurkan kota Madinah. Maka disebut dengan perang Ahzab atau disebut dengan perang Khandaq. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW membuat parit. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi perbedaan pendapat. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu mengeluarkan saran, bagaimana kalau kita damai aja? Kita damai dengan mereka. Ya, dan kita kasih mereka sepertiga dari hasil buah kota Madinah. Kata Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'ad, ya, tidak, kita harus perangi mereka. Akhirnya jadilah peperangan Khandaq dan perang Ahzab. Nabi Muhammad SAW menerima saran mereka. Ini namanya musyawarah, ya. Lalu Nabi Muhammad SAW pernah bermusyawarah juga ketika peperangan Hudaybiyah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ketika umrah, Hudaybiyah itu kan umrah. Umrah, kemudian mereka dihadang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menawarkan, bagaimana kalau kita lucuti mereka? Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Tidak, kita datang untuk umrah, bukan untuk perang." Maka akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti saran dari Abu Bakar As-Siddiq. Inilah yang disebut dengan bermusyawarah. Ya, mana yang lebih maslahat untuk kaum muslim, yang lebih baik, yang lebih banyak kebaikannya diambil, bermusyawarah. Baik. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang kedua yang disebutkan oleh penulis Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi, surat Asy-Syura ayat 38. Wa amruhum syura bainahum. Artinya, orang-orang beriman, kebiasaan mereka adalah bermusyawarah di antara mereka. Nah, di sini lihat. Awal ayat yang pertama, surat Ali Imran ayat 159, itu perintah kepada Rasulullah. Ayat yang kedua, yaitu surat Asy-Syura ayat 38, itu adalah adab dan sifatnya orang beriman seperti itu. Senantiasa bermusyawarah. Ya. Kalau bisa dimusyawarahkan, kenapa harus tidak dimusyawarahkan? Kenapa kemudian berjalan sendiri-sendiri, kemudian bertengkar? Musyawarahkan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kalau sudah kita pahami itu, maka itu adalah adab dari seorang muslim. Maka semestinya kepala keluarga bermusyawarah dengan istrinya, anak-anaknya kalau perlu, tentang sesuatu yang perlu dimusyawarahkan. Jangan istri dianggap sebagai cuma punya tiga tempat. Sumur, dapur, dan kasur. Ya, dapur, kemudian sumur, karena nyuci-nyuci, kemudian kasur melayani suami. Adapun musyawarah tentang bagaimana pekerjaan di luar, bagaimana mendidik anak, bagaimana sekolahnya anak, maka ini tidak dimusyawarahi. Tidak benar bermusyawarahlah, ya, dengan istri. Salah satu kekeliruan sang suami adalah meremehkan istri dari sisi tidak diajak bermusyawarah. Tapi kadang-kadang perlu dipahami juga, sang suami tidak mengajak bermusyawarah karena menambah gaduh. Kalau diajak bermusyawarah, ya, menambah rancu, bukannya dapat saran, malah dapat masalah baru. Nah, ini tergantung. Jadi tergantung kepada kebaikan maslahat mana yang dilihat. Ya, tetapi jangan sama sekali ditinggalkan untuk meminta saran dari sang istri, berkomunikasi dengan sang istri. Coba biasakan. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercengkrama setelah salat Isya. Ya, lama begitu. Bahkan mungkin sampai tertawa terbahak-bahak, mungkin sampai lucu dan semisalnya. Jangan seperti sebagian orang, ya, akur 5 menit, mbah 5 menit geranduman berdua membangunkan orang serumahan. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak benar. Jadi biasakan merasa nyaman berbicara dengan istri. Karena ini termasuk dari konsep sakinah, mawaddah dan rahmah. Pahami kekurangan suami dan pahami kekurangan istri tatkala kita bermusyawarah. Jangan, coba ikam dengarkan dulu. Pian nang dengarkan ulun dulu. Akhirnya subhanallah. Ya. Itu yang seperti saya bilang, 5 menit langsung tengkar. 5 menit bahual. Ini ajib ya pada ikhwah sekalian. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Hadis yang kita ingin baca yang disebutkan oleh penulis, dan ini satu-satunya hadis, dan hadis ini banyak pelajaran di dalamnya. An Jabirin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha kasurati minal Qur'an. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anhuma beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna kana yu'allimuna. Sudah saya sebut pada pertemuan sebelumnya, apabila ada kana kemudian ada fi'il mudhari, kata kerja present, kata kerja langsung menunjukkan kepada sering. Ini menunjukkan sering Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan istikharah di dalam seluruh perkara. Nanti akan ada batasan di sini. Perkara yang dimaksud apa? Ya. Kasurati minal Qur'an, seperti mengajari kita surat dari Al-Qur'an. Menunjukkan mengajari surat dari Al-Qur'an, menunjukkan ini adalah bahwasanya istikharah senantiasa sangat-sangat diperhatikan oleh Rasulullah sebagaimana beliau mengajari para sahabatnya surat dari Al-Qur'an. Maka perhatikan, berarti istikharah itu penting, bukan sekedar sholat biasa dan bukan sekedar sholat yang kalau diperlukan setahun sekali baru kita istikharah, tidak. Tapi kadang-kadang bisa kita sehari berkali-kali istikharah. Sehari berkali-kali istikharah untuk sebuah perkara. Nanti saya akan jelaskan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hamma ahadukum bil amri." Jika salah seorang dari kalian menginginkan sebuah perkara atau merisaukan sebuah perkara, hamma. Hamma itu dari kata humum, yaitu merisaukan sebuah perkara. Falyarka raka'atain, maka hendaklah dia salat 2 rakaat min ghairil faridhah, dari selain salat wajib. Ini juga terdapat pelajaran nanti di dalamnya. Saya jelaskan dulu. Thumma liyaqul, lalu setelah salat dia membaca, Allahumma inni astaghfiruka bi ilmik wa astaghfiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka la taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibatu amri faqdurhu li wa yassirhu li. Thumma barik li fi, wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra sharrun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibatu amri, dalam riwayat yang lain, ajili amri wa ajilihi fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur liyal khayra haitsu kana thumma ardhini bihi. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa yusammi hajatah, lalu beliau mengucapkan hajatnya apa. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Saya ingin kita membahas dan mengetahui secara detail apa makna hadis ini atau makna doa ini. Allahumma artinya wahai Allah. Ada pelajaran menarik dari Allahumma. Sering sekali doa-doa dari Rasulullah memakai Allahumma. Dan kenapa doa-doa di dalam Al-Quran memakai Rabbana atau Rabbi? Apa penyebabnya? Ya, paham? Perkaranya paham? Di dalam doa-doa Rasulullah sering memakai apa? Allahumma. Kenapa di dalam Al-Quran sering memakai Rabbana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaina lak wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Rabbi ij'alni muqima shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi. Apa lagi? Rabbi ighfirli. Ah, apa? Rabbana. Enggak, itu enggak ada dalam Al-Qur'an. Yang ada wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Hah? Rabbi habli minas salihin. Rabbi ighfirli enggak ada. Enggak ada ayat Rabbi ighfirli. Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana zalamna. Itu doa-doa dalam Al-Quran kebanyakan pakai Rabbana. Sedangkan di dalam hadis memakai Allahumma. Allahumma inni as'aluka. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaghfiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlikal azim. Nah, apa sekarang paham permasalahannya? Apa rahasianya? Rahasianya apa? Taib. Jika di dalam Al-Quran menggunakan sering kata Rabb, karena Al-Quran adalah firman Allah. Firman Allah. Maka tepat memakai kata Rabb ketika berdoa dari seorang hamba Allah yang diatur oleh Allah. Saya ulangi. Rabbana. Karena Al-Quran adalah firman Allah. Maka sesuai ketika berdoa dengan firman Allah memakai kata Rabb yang menunjukkan kita diatur oleh Allah. Ya, kita diatur oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ini sampai sini? Baik. Sedangkan di dalam hadis memakai Allahumma yang diambilkan dari kata-kata ya Allah, yang artinya ilahun, artinya dalam bahasa Indonesia sembahan. Maka tepat doa dari mulut manusia berdoa dengan Allahumma, karena dia sedang menyembahkan diri kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah. Itu rahasianya. Kalau dari Al-Quran, karena Al-Quran adalah firman Allah, maka pakai Rabbana. Karena kita sedang mengagungkan firman Allah yang mengatur kita. Allah yang mengatur kita. Sedangkan kalau kita memakai selain Al-Quran, maka memakai Allahumma, karena berasal dari mulut seorang hamba yang ingin menyembahkan diri, merendahkan diri, berimbang ibadahkan diri kepada Allah. Itu rahasianya. Ya, kenapa di dalam hadis sering kita memakai Allahumma. Taib. Kemudian di sini Rasulullah SAW bersabda, inni astakhiruka bi'ilmik. Aku meminta kebaikan dengan ilmumu. meminta kebaikan dengan apa? Ilmumu. Karena yang mengetahui akan hal gaib hanya Allah. Kita tidak tahu. Bahkan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak mengetahui. Ya. Bahkan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak mengetahui. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massani as-su." Artinya, kalau seandainya aku mengetahui akan hal gaib, maka niscaya aku akan memperbanyak kebaikan. Ya, aku akan memperbanyak kebaikan. Dan tidak ada yang menimpaku dari keburukan. Baik. Kalau sudah kita paham itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, inni astakhiruka bi'il. Aku meminta kebaikan kepadamu dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang Allah telah tuliskan di dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi ini hadis, ini doa luar biasa. Tidak akan mungkin meleset. Ya. Wa astaqdiruka biqudratik. Dan aku memohon kuasa darimu dengan kekuasaanmu. Lihat di sini, selalu Pak, ini baru-baru saya memperhatikan di dalam Al-Qur'an sering sekali Allah membuat menyebutkan perintah, kemudian Allah menyebutkan kuasanya. Menyebutkan perintah, kemudian Allah menyebutkan kuasanya. Misalkan, perintah untuk bersedekah. Lalu Allah menyebutkan kuasanya. Itu agar hamba yakin bahwa yang disedekahkan kepada Allah pasti diganti. Karena manusia itu mengimani hanya dengan mata kasat. Itu kebanyakan manusia. Saya bersedekah, uang saya kurang, dari 10 ribu menjadi 5 ribu. Ini yang saya imani. Maka kemudian Allah menyebutkan kekuasaan-kekuasaannya. Makanya kita minta kekuatan dengan kekuasaan Allah. Bahwa tidak ada yang berkuasa. Dari sini pula Pak, kapan kita malas, kapan kita luntur semangatnya beribadah, kapan kita mulai berani-berani mengerjakan maksiat, maka ingat kuasa Allah. Itu obat untuk kembali semangat. Ingat kuasa Allah. Allah pasti mampu membuat saya lebih baik. Allah pasti mampu. Allah. Terus ingat kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa astaghfiruka biqudrati. Wa as'aluka min fadlikal azim. Dan aku memohon dari engkau. Memohon kepada engkau dari kemurahanmu yang agung. Allah kemurahannya sangat luas. Fa innaka taqdiru wa la aqdir. Sesungguhnya engkau maha kuasa dan aku tidak kuasa. Lihat di sini mulai merendahkan diri. Ya, dan ini adab dalam berdoa. Dan yang seperti ini paling Allah sukai dari seorang hamba. Ya, yang Allah paling sukai. Makanya kalau kita diberikan kelebihan, tetap sandarkan kepada Allah agar tidak congkak dan sombong. Bah, ini pasti selesai nih. 2 tahunan ini selesai. Maka jangan seperti itu. Sandarkan kepada Allah. Ini kalau seperti ini akan beruntung. Jangan. Sandarkan kepada Allah. Ya. Kenapa? Karena Allah yang mampu, kita yang tidak mampu. Allah yang maha kuasa, kita yang tidak maha kuasa. Wa ta'lamu wa la a'lam. Nah, lihat. Kuasa dikaitkan dengan ilmu pengetahuan. Kadang kita kuasa, tapi menurut ilmu pengetahuan Allah itu buruk. Makanya kita tidak diberikan apa yang kita minta. Jadi, subhanallah. Luar biasa, membicarakan luasnya rahmat Allah. Jadi memang perkataan Imam At-Tibi rahimahullah, beliau mengatakan, rahmatullahi ta'ala la nihayata laha. rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak ada batasnya. Kita minta sesuatu, itu gak baik buat kita. Allah gak ngasih. Karena Allah tahu, itu tidak bagus. Tapi itu pun langsung seorang hamba menggerutu, menuduh Allah tidak adil. Kenapa saya berdoa tidak dikabul-kabulkan oleh Allah. Dan lihat, kadang-kadang ada trik iblis di situ. Saya beri contoh ya. Ini baru kejadian. Ada orang bertanya kepada saya, "Ustaz, saya tahu hutang itu berat. Dan saya takut mati dalam keadaan berhutang." Ini baru kemarin, baru 2 hari yang lalu nanyanya. Lalu saya berdoa kepada Allah dari mulai 2013 untuk bisa bayar hutang. Saya takut amal saya habis karena saya tidak bisa bayar hutang. Maka kenapa ya Ustaz, doa saya kok enggak dikabul-kabulkan oleh Allah? Lihat, sekarang dia menggerutu dengan takdir Allah, doanya belum dikabulkan. Dengan alasan agak manis, biar bisa bayar hutang. Itu manusia. Selalu air susunya Allah dibayar dengan air tobat. Durhaka, manusia-manusia durhaka. Selalu seperti itu. Tetapi itu pun masih dimaafkan oleh Allah. Apa susahnya dia berdoa kepada Allah? Ya akhi, berdoa. Allah berdoa, memerintahkan kita berdoa. Sudah berdoa, berhusnuzon kepada Allah. Tinggalkan pikiran-pikiran nanti saya begini. Berdoa, Anda diperintahkan untuk berdoa. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'lamu wa la a'lam. Dan engkau mengetahui, aku tidak mengetahuinya. Mungkin ini kita anggap baik, tetapi sebenarnya dalam ilmu Allah tidak baik, maka tidak dikasih oleh Allah. Itu pun manusia masih menggerutu. Kan bodoh kuater. Iya kan? Ini loh tidak baik untukmu, jangan diminta, saya kasih yang lebih baik. Tapi begitulah manusia. Karena ketidaktahuan dia tentang hal gaib, akhirnya dia sering menuduh Allah yang tidak baik. Selalu ya akhi, nikmat Allah selalu dibayar dengan maksiat. Kalau tidak digunakan untuk maksiat, salah menempatkannya atau tidak bersyukur atasnya. Itu manusia. Wa anta 'allamul ghuyub. Dan engkau ya Allah maha mengetahui akan hal gaib. Di sini tidak ada yang mengetahui akan hal gaib kecuali Allah. Dan ini sudah murni mutlak. Artinya mutlak, tidak ada pem, tidak ada musyawarah, tidak ada la niqasha fihi, tidak ada pertentangan di dalamnya. Enggak perlu kita debat. Enggak perlu. Allah mengetahui akan hal gaib semata, tiada sekutu bagi Allah. Enggak perlu ada kok riwayat, enggak ada. Ya? Enggak ada ini. Tidak ada niqash. Tidak ada perdebatan ini. Harus disepakati oleh setiap muslim bahwa tidak ada yang mengetahui akan hal gaib kecuali Allah. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seperti ini akan sangat bermanfaat untuk kehidupan hati kita. Selalu berhusnuzan kepada Allah. Orang tersebut, cuma saya pesankan 2, ya akhi, berdoa husnuzan, sudah. Enggak usah banyak cincong. Enggak usah banyak pikiran. Berdoa husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalaupun dia mati tidak bisa bayar hutang tersebut, tetapi ketika dia berniat ingin bayar hutang, Allah akan membayarkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, "Ana aula bil mu'minin min anfusihim." Aku yang lebih bertanggung jawab atas orang-orang beriman dari diri mereka sendiri, asalkan punya niat bayar. Ya, ini sudah menuduh Allah, kemudian diberi nikmat tidak tahu diri. Luar biasa manusia durhakanya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati dalam masalah berdoa itu, jangan sampai ada. Jadi sabda Rasulullah itu, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Doa kalian akan dikabulkan oleh Allah selama tidak tergesa-gesa. Bagaimana tergesa-gesa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? yaqulu da'autu da'autu falam yustajab li. Aku berdoa, aku berkata, aku telah berdoa tapi tidak dikabulkan. Ini durhaka sama Allah. Makanya tidak dikabul-kabulkan. Orang berdoa itu pasti dikabulkan. Imma langsung, imma dikabulkan di akhirat atau diganti yang lebih baik. Dan kadang diganti yang lebih baik itu dia tidak tahu. Dia tidak tahu bahwasanya Allah sudah menggantikannya. Cuma dia tidak sadar. Itulah manusia-manusia durhaka. Nanti nangis di dalam sholat. Nangis bukan karena meminta, karena merendahkan diri. Nangis karena menggerutu. Kenapa tidak dikabulkan ya Allah? Nangis juga sama. Yang satu nangis, yang satu nangis. Yang ini menangis karena ingin menghambakan diri kepada Allah. Yang ini menangis karena menggerutu atas takdir Allah. Ya, kenapa tidak dikabulkan, dikabulkan? Ini durhaka ini manusia. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan. Jadi memahami ayat Allah berfirman, asa an takrahu syai'an wa huwa khair lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarr lakum. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamu. Mungkin kalian membenci sesuatu tapi itu lebih baik bagi kalian. Mungkin kalian menginginkan sesuatu tetapi itu buruk bagi kalian. Allah lebih mengetahui. Lihat ayat ini Allah tutup dengan pengetahuannya. Maka serahkan kepada Allah. Banyak-banyaklah beristikharah kepada Allah. Ya, jangan jadi manusia-manusia durhaka. Diberi nikmat dibalas dengan air taubat. Dibalas dengan racun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibatu amri. Au qala 'ajili amri wa ajili. Sudah azan belum? Hah? Kita sudah belum? Belum azan ini? Kita belum azan. Silakan azan dulu.